Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membaca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan Al-Sulutsani, prinsip yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke asal atau prinsip yang berikutnya. Al-aslu thalis. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-aslu thalis, asal atau prinsip yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i As-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina. Sesungguhnya di antara kesempurnaan al-ijtima', persatuan, karena di al-asl thani, prinsip asal yang kedua, disebutkan prinsip al-ijtima'u fid din wan nahyu 'anit tafarruq. Asal yang ketiga ini masih berkaitan dengan asal yang kedua, penjelasan tentang bagaimana kesempurnaan ijtima' fid din itu bisa terwujud. Beliau sebutkan inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wat ta'ata liman ta'ammara 'alaina. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan al-ijtima', persatuan, adalah as-sam'a, mendengar, wa ta'ata, mendengar dan taat, liman ta'ammara 'alaina, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada penguasa yang menguasai urusan kita dan memimpin urusan kita. Walau kana 'abdan habasyian. Walaupun dia adalah seorang budak dari Habasyah, budak dari Ethiopia. Ini mengambil lafaz hadis sahih ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mewasiatkan dengan wasiat yang serupa, wasiat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dan penguasa, kepada para wulatul umur. Usikum bitaqwallah was-sam' wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian. Qala rahimahullah fa bayyanallahu hadha bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Syar'an wa qadaran. Maka Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang syai'an kafian, penjelasan yang jelas yang sangat cukup, biwujuhin min anwa'il bayan, dengan beberapa sisi dari berbagai bentuk penjelasan, berbagai jenis dan macam penjelasan, syar'an wa qadaran, baik secara syar'i maupun secara qadar. Thumma sara hadzal aslu la yu'raf inda aktsari man yadda'il ilma, fakaifal 'amalu bihi. Kemudian berubahlah kondisi dan keadaannya menjadi prinsip ini, asal ini tidak dikenal, tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengklaim mereka memiliki ilmu, mengklaim sebagai ahlul ilm. Fakaifal 'amalu bihi, maka bagaimana bisa beramal dengannya? Kalau ilmunya saja tidak diketahui, maka bagaimana bisa beramal dengannya? Asy-syarh, qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qawluhu inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wat-ta'ata. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. مؤلف yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada para wulatul umur, wulatul amr, para pemimpin, para penguasa, para pemegang urusan kaum muslimin. Bagaimana cara mendengar dan taat kepada para pemimpin dan penguasa tersebut? Bimtithali ma amaru bihi, dengan menjalankan dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Ketika mereka memerintahkan sesuatu, membuat suatu peraturan, maka kita wajib menaati mereka fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Wa tarki ma nahau anhu, dan dengan meninggalkan apa yang mereka larang. Walau kana man ta'ammara 'alaina 'abdan habasyian, walaupun yang memerintah kita, yang menjadi penguasa atas kita tersebut adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia, yang secara hukum syar'i seorang budak tidak boleh, haram hukumnya menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tapi kalau dia sudah terlanjur jadi penguasa, sudah menjadi waliul amr, menguasai urusan kaum muslimin, maka kita wajib, wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya. Nah, qawluhu fabayyanallahu hadha bayanan syai'an kafian. Ucapan muallif, maka Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang syai'an kafian, penjelasan yang jelas dan sangat mencukupi. Amma bayanuhu syar'an, kemudian beliau akan merinci penjelasan yang Allah sebutkan secara syar'i dan secara qadar. Yang pertama, amma bayanuhu syar'an, adapun penjelasan Allah terkait dengan prinsip ini secara syar'i, fa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka penjelasan tersebut, fa fi kitabillah, terdapat di dalam kitabullah ta'ala di dalam Al-Quran wa sunnati rasulihi, dan di dalam sunnah rasulnya, di dalam hadith-hadith Nabi. Famin bayanihi fi kitabillahi ta'ala qawluhu ta'ala. Maka di antara penjelasan Allah terkait dengan prinsip ini di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, dalam surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin dari kalian, para penguasa yang menguasai urusan kalian. Ini adalah merupakan ayat yang sharihah, yang sangat jelas menunjukkan wajibnya kita untuk menaati ulatul umur, para pemimpin, para penguasa kaum muslimin. Dan tentunya ketaatan kepada mereka, kepada para waliul amr, kepada para ulatul umur, itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ketaatan yang mustaqillah, yang berdiri sendiri, tapi ketaatan yang mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam ayat ini tidak disebutkan dengan penyebutan fi'il amr ati'u, berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Adapun ketaatan kepada waliul amr, ya, tidak disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri minkum. Tidak demikian, tapi hanya didahului dengan wawul ataf. Ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan ketaatan kepada waliul amr itu adalah fil ma'ruf, sepanjang sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian bertanazu', berselisih. Fatafshalu, maka akan tercerai berai hati-hati kalian. Watadhhabarihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa qawluhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan tali agama Allah, dengan Al-Qur'an, dengan Islam, jami'an seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kedua ayat yang terakhir ini, walaupun tidak dengan tegas disebutkan lafaz waliul amr, berbeda dengan ayat yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Adapun kedua ayat yang terakhir, sisi pendalilannya adalah pada perintah untuk bersatu, dan larangan dari bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah, perintah untuk bersatu. Wala tanaza'u, perintah untuk atau larangan dari perselisihan. Wala tafarraqu, larangan dari bercerai-berai. Dan di antara bentuk perpecahan, perselisihan, dan sikap bercerai-berai adalah dengan tidak menaati waliul amr, dengan tidak menaati penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Sehingga konsekuensi dari perintah dan larangan ini adalah dengan menaati, mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para penguasa kaum muslimin, karena dengan itulah terwujud persatuan di tubuh kaum muslimin dan terhindar dari perselisihan maupun perpecahan. Qala rahimahullah wa min bayanihi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara penjelasan di dalam sunnah Rasul, ma thabata fi sahihaini min hadithi Ubadah ibn Samit, adalah yang telah disebutkan di dalam sahihain dari hadith Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa makrahina. Kami berbaiat, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Berbaiat untuk apa? Untuk mendengar dan taat. Fi man syatina wa makrahina, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan ya sukar, dalam keadaan sulit. Wa usrina wa yusrina, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa atharatin alaina, ini maksudnya berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para penguasa kaum muslimin. Wa tharatin alaina, dan tetap mendengar dan taat walaupun ada sikap atharah atas kami. Sikap atharah pada pemimpin yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan melalaikan hak rakyatnya. Sikap egois. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, dan kami berbaiat untuk tidak mencabut urusan dari ahlinya, yaitu memberontak dengan merebut kekuasaan dari pemimpin yang sah. Ini adalah nas yang menyebutkan wajibnya taat kepada para pemimpin dan penguasa, mendengar dan taat kepada mereka di semua kondisi, baik dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan senang ataupun tidak, tetap wajib taat kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka walaupun kondisi pemimpin demikian, walaupun ada sikap atharah, sikap egois pada pemimpin tersebut. Maka tetap kita wajib untuk mendengar dan taat fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak mencabut atau merebut kekuasaan dari pemimpin yang sah dengan cara yang memberontak, kudeta, dan sebagainya. Demonstrasi dan berbagai macam bentuk ya, al-khuruj ala al-hukam. Qala, Rasulullah melanjutkan, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Rasulullah bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang sangat jelas, indakum minallahi fihi burhan, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, ini tadi hadis yang sahih diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah dalam hadis yang lain, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, barang siapa yang melihat sesuatu pada pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia tidak senangi, sesuatu yang membuat dia benci, mungkin ya kesalahan atau kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan sebagainya. Jika barang siapa yang melihat sesuatu pada pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Demikian bimbingan Nabi, bimbingan An-Nabawi terkait dengan prinsip mendengar dan taat kepada pemimpin dan penguasa. Tidak kemudian Rasulullah, ya, barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari pemimpinnya, hendaknya dia berdemo, berdemonstrasi, berkumpul, mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dan menyampaikan kritikan-kritikannya. Tidak demikian bimbingan Nabawiyah. Tapi bimbingannya adalah fal yasbir, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran, maka karena barang siapa yang berpisah, memisahkan diri dari al-jama'ah, shibran, satu jengkal, famata, kemudian dia meninggal, famaitatuhu jahiliyah, maka meninggalnya dalam keadaan di atas jahiliyah, di atas kejahiliaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makna dari man fa'innahu man faraqal jama'ah, karena sungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah, yaitu dengan al-khuruj alal hukam, dengan memberontak terhadap penguasa, mencabut ketaatan dari penguasa atau pemimpin yang sah, maka ketika demikian disebut dengan mufaraqatul jama'ah, memisahkan diri dari al-jama'ah. Al-jama'ah di sini maksudnya adalah kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan suatu penguasa. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa tersebut, memberontak kepadanya, maka dia telah memisahkan diri dari al-jama'ah. Hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, man khala'a yadan minat ta'ati laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, ini kinayah, maksudnya memberontak terhadap penguasa, barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, laqiyallah, maka dia akan berjumpa dengan Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, la hujjata lahu, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki hujjah yang membenarkan perbuatannya tersebut, karena perbuatannya tersebut menyelisihi syariat, menyelisihi Al-Quran was sunnah. Wa qala, dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Bukhari, isma'u wa ati'u wa in umira 'alaikum 'abdun habasyyun. Mendengarlah kalian dan taatlah kalian, maksudnya kepada para pemimpin, kepada penguasa. Wa in umira 'alaikum, walaupun yang dikuasakan atas kalian adalah 'abdun habasyi, seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, alal mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa karih. Yang wajib bagi setiap hamba muslim adalah mendengar dan taat pada perkara yang dia cintai maupun yang tidak dia sukai, yang dia benci. Illa ayyumar bima'siyatin, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada sama', tidak ada ta'at, tidak ada ketaatan, tidak ada kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut. Sehingga selama perintah itu bukan maksiat, wajib bagi rakyat untuk menjalankan perintah pemimpinnya. Sampai pun kalau seandainya pemimpin mewajibkan suatu urusan yang hukum asalnya dalam syariat mubah. Kalau pemimpin mewajibkan hal itu, mengharuskan rakyat melakukannya, maka wajib bagi rakyat untuk melaksanakannya. Apalagi jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada perkara yang memang wajib secara syar'i, maka kewajibannya lebih ditekankan. Muttafaqun alaihi. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata dalam hadis yang berikutnya ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kami pernah suatu ketika bersama Nabi dalam sebuah safar. Fanazalna manzilan fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Maka singgahlah kami di sebuah tempat. Kemudian penyeru utusan Rasulullah menyeru dengan seruan as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Maksudnya panggilan untuk salat berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda. Hadisnya panjang. Kita baca, qala sallallahu alaihi wasallam, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan 'alayhi ay yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi pun Allah utus kecuali haqqan 'alayhi, wajib atasnya, ay yadulla ummatahu, untuk menunjuki umatnya, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan wajib pula atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui atas mereka. Kejelekan yang dia ketahui dikhawatirkan akan menimpa mereka, umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat beliau, umat yang beliau diutus kepada mereka, yaitu umat ini, sesungguhnya umat kalian ini, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatannya di generasi-generasi awalnya. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan akan menimpa generasi akhir dari umat ini bala', bencana-bencana, musibah-musibah, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Wa taji'u fitnatun, dan akan datang fitnah. Fayuraqqiq ba'duha ba'dan, akan datang fitnah silih berganti. Yuraqqiq ba'duha ba'dan, fitnah yang satu, fitnah yang sebagiannya, yuraqqiq membuat, naam, yuraqqiq itu bermakna membuat ringan yang selainnya. Maksudnya adalah fitnah yang datang kemudian itu lebih berat daripada fitnah yang sebelumnya. Sehingga ketika datang fitnah yang baru, itu seolah-olah fitnah yang kemarin itu ringan. Karena apa? Karena fitnah yang datang berikutnya dan berikutnya itu lebih berat dan lebih berat. Demikian makna yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga semakin mendekati akhir zaman, fitnah yang muncul itu akan semakin besar dan semakin berat. Jannabani Allah wa iyyakum minal fitan al-mudillah. Demikian kondisi yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mengharuskan kita, mengharuskan setiap mukmin untuk takut kepada Allah dan banyak-banyak berlindung kepada Allah dari segala bentuk fitnah yang menyesatkan. Wataji'u fitnatun yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Datang fitnah, maka ketika datang fitnah tersebut, seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, inilah kebinasaanku. Ini kondisi mukmin, selalu merasa takut, takut agamanya terfitnah, takut dia menyimpang, takut dia terjatuh pada kesesatan, takut dia tergelincir. Ini kondisi mukmin, setiap datang fitnah takut. Karena kalau ada rasa takut, dia akan meminta pertolongan, meminta perlindungan dari Allah. Berbeda dengan orang munafik, merasa aman, ya, aman dari makar Allah, tidak takut. Maka ini juga sebagai dalil disyaratkannya kita untuk senantiasa merasa khawatir dan takut, al-khawf, ya. Tapi al-khawf yang dibarengi dengan ar-raja. Wa taji'ul fitnatu fayaqulu hadhihi hadhihi. Setelah datang fitnah yang sebelumnya, selamat dia. Datang fitnah yang berikutnya, wa taji'ul fitnah, dan datang fitnah yang lain, fayaqulu hadhihi hadhihi. Seorang mukmin tadi mengatakan, ini dia kebinasaanku. Khawatir, terus merasa khawatir. Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari an-nar, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam al-jannah, falta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya datang kematian kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat utama jika ingin diselamatkan dari neraka dan dibebaskan darinya serta dimasukkan ke dalam jannah. Itu dengan tetap beriman hingga ajal menjemput. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Ya, demikian. Qala alaihi salatu wassalam, wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya, ini masih sama, ya, jika barang siapa yang ingin dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia datang kepada manusia, alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, sebagaimana dia senang jika didatangi dengan cara tersebut. Artinya, hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Kalau tidak ingin didolimi, maka jangan mendolimi orang lain. Jika ingin hak-haknya ditunaikan, maka tunaikanlah hak orang lain. Dan sebagainya. Ini diantara adab yang beliau bimbingkan. Hendaknya kita memperlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini semena dengan hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Semena dengan hadis tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, "Wa man bai'a imaman fa'atahu safaqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a." Dan barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, fa'atahu safaqata yadihi, maka dia memberikan baiat tangannya. Karena biasanya baiat itu dilakukan dengan berjabat tangan. Barang siapa yang membaiat seorang imam, kemudian dia memberikan tangannya, menjabat tangan imam tersebut untuk berbaiat, wa thamarata qalbihi, dan dia memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada imam tersebut, kepada penguasa tersebut, fal yuti'ahu, maka hendaknya dia menaatinya, menaati imam penguasa yang sudah dia baiat. Ini istata'a, jika dia memampuinya, jika dia mampu melakukannya. Maksudnya taat di sini qadra al-istita', sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar, rawahu Muslim. Dan jika datang orang lain, pihak lain berupaya untuk mencabut kekuasaan dari pemimpin yang sudah kita baiat tadi, pemimpin pertama tadi, tiba-tiba ada datang orang lain, orang yang kedua berusaha untuk memberontak, mengambil kekuasaan pemimpin yang sah tadi, apa perintah Rasulullah? Fadribu unuqal akhar, maka penggallah leher yang kedua tadi. Ini menunjukkan dalil yang tegas yang menunjukkan haramnya memberontak kepada penguasa, haramnya perbuatan kudeta. Kudeta, menguasai suatu wilayah dengan mengambil kekuasaan dari pemimpin yang sah, ya, dengan cara yang batil. Menunjukkan ini disyariatkannya pula memerangi orang-orang yang memberontak. Memerangi mereka, tapi dengan al-ashal fal-ashal, dengan cara yang ringan, kemudian yang ringan berikutnya, sampai perkara yang dengan cara yang berat. Kalau bisa ditolak tanpa dengan berperang, maka itu cukup. Tapi kalau tidak bisa ditolak kecuali dengan berperang, maka dengan diperangi. Sampai pun kalau harus dibunuh, maka dengan dibunuh. Tapi tentunya dengan nah, perintah dari dan komando dari pemimpin yang sah tadi, dari pemerintah, komando dari negara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.